قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bangsa ini sudah merasakan menjalani waktu kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang, yang dalam sejarah dicatat kalau Belanda menjajah kita 3,5 abad. Kemudian dijajah oleh Jepang 2,5 tahun ya, sampai 1945. Kita belum merasakan merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan bangsa kita di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Betul Bapak Ibu? Tanggal 17 Ramadan ya, bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kenapa bangsa Indonesia lama dijajah Belanda? Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang terkaya, Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, keyakinan saya Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Indonesia negara yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus. Negara lain mungkin punya 4, punya 3, punya 2, atau punya 1. Tapi justru bangsa kita punya 7 kekayaan alam sekaligus. Apa saja kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sekaligus, Bapak sekalian? Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik dan terbesar di dunia, yang berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Ya, Provinsi Papua, Irian Jaya. Ya. Yang mana membuat Amerika ingin menguasai emas kita ini. Di mana kekayaan yang emas yang ada di Papua ini memiliki jumlah yang sangat besar sekali. Maka kalau dieksplorasi, ini akan menjadi sumber kekayaan terbesar bagi kita. Apalagi konon belakangan ditemukan ada uranium di bawah emasnya. Di mana uranium ini harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Hari ini emas berapa per gramnya, Bu? 700 ya? 700 ribuan. Kali 100, 700 ribu dikali 100, 70 juta. Nah, uranium 1 gramnya 70 juta. Nah, kita lebih dari ton. Ya, luar biasa. Nah, ini kayanya Indonesia, hanya dengan emas saja. Ada satu lembaga survei dari majalah The Mining International. Ya, itu melakukan survei untuk meneliti seberapa besar kekayaan Freeport. Ya, pada satu tahun saja dihitung, tahun 2007, The Mining International pernah meneliti kekayaan emas kita. Freeport di tahun 2007 saja penghasilannya 6.255 miliar dolar. Ya Bapak Ibu, bukan rupiah. Kursnya ini adalah dolar. Ya, 6.255 miliar dolar. Ini tahun 2007. 2007 dolar berapa? 12.000, 10.000. Talorah kalau seandainya saat itu 10.000 ya. Andaikan dolar saat itu 10.000 dikalikan 625 miliar. Berapa? Terhitung tidak? Coba 6.255 miliar dikali 10.000. Berapa? Sekian dan terima kasih, Bapak. Susah menghitungnya ya. Berarti dikali 10.000 berarti 60 triliun 255 miliar. 62.555 triliun rupiah satu tahun, Bapak Ibu. Hutang kita lunas hanya dengan penghasilan satu tahun. Betul ya hitungannya? Allahu Akbar. Fakat bihada zahab takun Indonesia hada agna balad fil alam. Hanya dengan emas ini bangsa kita sudah kaya. Ada satu lembaga survei melakukan penghitungan, mengaudit kekayaan emas kita. Nah, andaikan dari sejak emas kita dieksplorasi pertama kali tahun 1967, di era Presiden Soeharto berkuasa satu tahun ini, satu tahun pertama, ya, atau dua tahun pertama. Kemudian jika dihitung semua emas itu dikumpulkan yang sudah dieksplorasi, plus ditambah emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang ada di bawah emas, itu dijumlahkan semua. maka per kakak Bapak Ibu, catat, per kakak bisa mendapatkan 2,7 ton emas per kakak. Ibu-ibu punya berapa kilo emas di rumah? Punya berapa kilogram Bu emas di rumah Bu? Saya punya 185 kilogram emas di rumah. Mohon maaf, saya tidak sombong ya. 185 kilogram emas di rumah. Mas Ali, Mas Raihan, Mas Sauki, Mas Syafiq. Kalau dijumlah itu sekitar segitu. Bayangkan per kakak dapat 2,7 ton emas Bapak Ibu di Indonesia. Bapak Ibu ayo, mimpi apa yang belum kita wujudkan? Silakan dengan 2,7 ton emas. Ya, menikah 4 kali sekaligus bisa. 2,7 ton emas ya. Membeli negara bisa. Bayangkan. Jadi andaikan memang karunia emas ini disyukuri dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi negara termakmur di dunia. Baik, kita percepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari deretan pegunungan Merapi yang ada di muka bumi, ada deretan Merapi, Kaukasus dan Mediterania, 40% ada di Indonesia. Artinya 40% geotermal dunia, bumi, ada di tanah air kita. Maka ini menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan gas alam terbesar. Ya, bayangkan panas buminya 40% kita punya. Hanya oleh satu Indonesia saja, 40%. Karena memang Indonesia terdiri di pegunungan Merapi. Walaupun resikonya besar, kalau semua gunung Merapi hancur, ya hancur Indonesia. Ya. Nah, ini luar biasa. Harusnya gas kita ini murah, Bapak Ibu, atau gratis bagi rakyat Indonesia. Kan undang-undang menyatakan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kayaknya undang-undang ini harus sering kita baca nih. Dan harus kita ingatkan kepada pemerintah. Kalau kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah digunakan dan dikelola oleh pemerintah, oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul ya? Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, kenyataannya Bu, gas LPG kita gratis apa mahal Bu? Nah, sudah mahal harus bayar, itu juga mahal. Harusnya gratis Bu, untuk negara kita. Ini versi saya seorang ustadz ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita punya tambang batu bara. Ini saya revisi, bukan yang terbesar. Seorang mahasiswa pertambangan ITB mengatakan, Ustaz, kita bukan yang terbesar Ustaz. Yang terbesar itu Meksiko. Cuma eksportir kita yang terbesar. Yang keempat, kita punya tanah subur luar biasa. Ya, kita tahu kalau Riau ini penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia juga ya. Cukup besar penghasilan kelapa sawit yang dimiliki oleh Riau ini. Nah ini bukti Indonesia memiliki kekayaan alam yang dahsyat dari sisi kultur tanah, geologisnya. Kemudian kita ini negara dengan kepulauan terluas lautnya. Karena kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, maka kita otomatis punya kekayaan laut yang besar. Sampai-sampai kita dijuluki the largest archipelago in the world, negara dengan lautan terluas di dunia. Ya. Cuma pernyataan permasalahannya, sudahkah kita yang menikmati kekayaan flora fauna dan kekayaan laut kita? Ya. Ada satu hal yang cukup menarik kalau kita pahami dari perusahaan Jepang. Jepang itu negara yang wilayahnya itu ada dalam ring of fire, ada dalam patahan dunia dari lempeng bumi. Jadi wajar kalau negara ini seringkali terkena gempa dan tsunami. Dan mereka kultur negaranya tidak bisa memiliki perkebunan yang luas karena negaranya pegunungan. Dan juga pegunungannya tidak bisa dijadikan perkebunan yang menjadi andalan komoditi dari sisi perkebunan untuk kelas dunia. Tapi mereka punya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada satu perusahaan ikan terapung tidak punya kantor di darat, tapi kantornya di atas air. Ya, setiap kali ingin memproduksi ikan, ya produk dari pengolahan ikan, mereka tinggal mengalirkan, melayarkan tiga armada, beberapa armada kapal lautnya. Ya, ada tiga armada yang mereka kembangkan. Ada yang ke Tanjung Priok di Jakarta, ada yang ke Tanjung Emas ke Semarang, Jawa Tengah, ada yang ke Tanjung Perak, Surabaya. Ini kapal tidak pernah berbalik, terus saja maju. Dengan izin dari pemerintah, dari Bea Cukai Indonesia, pemerintah Indonesia, izin untuk mengambil ikan. Mereka beli sekian rupiah, ya. Mereka hitung-hitung dengan kemampuan teknologi industri ikannya ini, mereka untung. Mereka berlayar, lalu mereka mengambil ikan kita. Ya, diolah, masuk ke pencucian, lalu kemudian masuk ke sterilisasi, lalu dipotong pemotongan, masuk ke sterilisasi lagi, lalu masuk ke pembumbuan, pemasakan. Demikian matang, dimasak, campur saus, kecap, dan campur saus dan tomat. Ya, pakai cabai juga. Dengan mesin yang canggih, dengan teknologi yang canggih. Lalu memasuki pada pengepakan di kaleng. Udah gitu dipanaskan lagi, dipasteurisasi, lalu pengepakan. Selesai pengepakan dalam bentuk kardus, lalu sampai dikepak menjadi apa tuh? Ya, itulah ya. Sampailah ke Indonesia. Lalu dijual. Dijualnya ke siapa? Ke rakyat Indonesia. Ya. Ikannya ikan siapa? Ikan kita. Kita pengen dapat, harus beli kan? Padahal ikan-ikan kita. Jadi ketika Jepang pulang bawa apa? Ya uang kita. Padahal ikannya ikan kita. Ya, yang menikmati kita, tapi yang bawa uang kita? Jepang. Jadi sudahkah kita menikmati kekayaan laut kita? Nah, ini evaluasi kita ya. Jadi Riau ini harus punya perusahaan ikan terapung, jangan kalah sama Jepang. Saya doakan, amin. Nanti dikelola sama DKM Masjid Ar-Rahman, Pak. Amin. Yang keenam, karena Indonesia negara pulauan juga dan memang memiliki hutan tropis yang terbaik dan terluas, sehingga sumbangsi oksigen untuk udara dunia bumi ini itu sebagian besar dari Indonesia. Sehingga Indonesia ini dijuluki paru-paru dunia. Ya, walaupun perjuangan bagi masyarakat Riau ini harus bertahan karena selalu ada kebakaran ya. Kebakaran hutan, Pak. Tahun ini terjadi, Pak. Ya, terjadi. Ketika kami mendarat di bandara kemarin, wah, lagi banyak kabut nih kayaknya, lagi ada kebakaran, kabut asap ya. Hati-hati Bapak Ibu. Dari 10 tanda besar hari kiamat, 1 itu tandanya adalah kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Kayaknya Riau ini mengalami percepatan ini. Aduh, mohon maaf ini ya. Cuma guyon, Pak. Baik, yang ketujuh dan yang terakhir, karena kita negara kepulauan, maka kita qadarullah ya, Allah menakdirkan pulau-pulau kita ini memiliki daya eksotis wisata yang mengagumkan. Ya. Dan ini merupakan sumber devisa yang besar bagi bangsa ini. Ya. Jadi dari 7 kekayaan alam ini, Bapak Ibu, yakin kita negara paling kaya di dunia? Yakin. Oh, yang yakin sedikit, Pak. Saya jelaskan habis-habisan ini. Ibu-ibu yakin, Bu, kita negara terkaya di dunia? Yakin, Bu, ya. Pertanyaannya, yang kedua nih, saya tanya keyakinan Bapak-Ibu sekalian. Berdasarkan keyakinan kita, kaya mana kita dengan Brunei Darussalam? Kaya kita, kan? Jangankan dengan kita Indonesia, dengan Kalimantan saja masih kaya Kalimantan. Brunei kecil, Bu, cuma nempel di Kalimantan. Jadi kaya mana kita dengan Brunei? Kaya kita Indonesia. Nah, tapi kalau ada pertanyaan begini, makmur mana, sejahtera mana Brunei dengan Indonesia? Makmur mana? Brunei ya. Tiga dekade Brunei sempat, tiga dekade terakhir, Brunei tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya muzaki. Tidak ada mustahik zakat di Brunei selama 30 tahun kebelakang. Ya, jadi ciri-ciri kiamat tidak ditemukannya orang yang menerima zakat sudah terjadi di Brunei. Ya. Lalu itu zakatnya orang Brunei dikemanakan? Ya di ke Indonesia kan? Loh, katanya orang negara terkaya, tapi nerima zakat. Pertanyaannya, apa yang membuat Brunei lebih makmur dan sejahtera daripada Indonesia? Itu yang pertama. Silakan jawab Bapak Ibu sekalian, atau kita tanyakan pada rumput yang bergoyang Bapak Ibu di luar sana. Nah, baik, di antara para hamba Allah yang sama-sama hadir kali ini, angkat tangan yang pernah mendengar satu kali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam. Apakah gempa bumi, tsunami, kemudian juga longsor ya. Pernah tidak Bapak Ibu? Bapak belum pernah, Pak? Seumur hidup Bapak belum pernah sekalipun. Lalu Indonesia? Nah, ini evaluasi kita harusnya. Di momen kemerdekaan kita, harusnya kita bermuhasabah. Tanya pada hati kita. Bukankah Indonesia mayoritas Islam? Dan bukankah orang Islam ini dicintai Allah? Lalu kenapa banyak musibah terjadi di tanah air kita? Sementara kita belum pernah mendengar Brunei Darussalam terkena bencana alam. Mungkin terjadi, tapi belum pernah kita mendengarnya. Media massa seolah-olah tidak pernah memberitakan. Apakah ini indikasi kalau Brunei tidak tersentuh oleh bencana alam? Kalau itu betul-betul terjadi, rahasianya apa? Apa rahasianya, Bapak-Ibu sekalian? Baik, ini ada satu tayangan. Bahwa ternyata Brunei Darussalam sejak tahun 1986, kalau tidak salah, di bawah kepemimpinan rajanya, sultannya Hasan al-Bolkiah, itu mengumumkan bahwa negaranya menerapkan syariat Islam. Jadi Brunei menerapkan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, apakah itu rahasianya? Saya yakin iya. Bahkan syariat Islam ini junjung tinggi. Dua hal yang disebutkan Rasulullah SAW terjadi di Brunei. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan sinfani min ummati, ada dua bagian, ada dua golongan dari umatku. Ida saluhata saluhatil ummah, wa ida fasadata fasadatil ummah. Ada dua aspek, dua golongan dari umatku yang apabila kedua-duanya baik, maka baiklah umatku. Apabila kedua-duanya buruk, maka atau salah satunya buruk, maka hancurlah umatku. Al-umara'u wal-ulama, pemimpin dan ulama. Nah, jika pemimpinnya ini taat kepada Allah, takut tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat pada Rasulnya, lalu dia cinta kepada rakyatnya, maka rakyat pun akan mencintainya. Nah, Allah turunkan berkah bagi negara itu. Walaupun negara itu kecil, walaupun negara itu miskin, tapi dia akan makmur sejahtera. Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Inna Allah idza yuhibbu qauman atahumullahu amiran adilan yakudu ummatahu ila ridwanillah wa salamatillah fayuhyuna ummatuhum au ummatuhu fil amin. Ya, aminan wa salamatan biridwanillahi azza wa jalla fid dunya wa fil akhirah. Alhadisakum. Ini ada satu nas yang saya dapatkan seperti itu. Andaikan Allah cinta pada satu kaum, andaikan Allah cinta pada satu negeri, cukup Allah berikan kepada negeri kaum tadi satu pemimpin yang adil, yang tunduk patuh kepada apa, takut kepada Allah, taat kepada Rasulnya, cinta kepada rakyatnya dan rakyat mencintainya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, jika Allah cinta pada satu kaum, sebaliknya, wa inna Allah idza yaghdibu qauman, dan sungguh Allah jika benci, murka pada satu kaum, cukup Allah beri pemimpin kepada kaum tadi, pemimpin yang zalim, yang fajir, tidak membimbing rakyatnya atau umatnya, kaumnya ke jalan yang Allah ridhoi. La yakudu ummatu ila ridwanillah wa salamatillah, lakina ila halakah. Tapi membawa kaumnya kepada kehancuran, sehingga kaumnya membencinya dan dia pun benci kepada kaumnya. Nah, ini dua hal yang akan terjadi dengan aspek kepemimpinan saja. Kalau diukur berdasarkan hadis ini, kira-kira bangsa kita sedang dicintai Allah atau sedang disebaliknya, Bapak Ibu? Mudah-mudahan sedang dicintai Allah, ya. Harus berhusnuzan, Bapak Ibu. Gak boleh berputus asa. Betul? Ya, semangat Bapak Ibu ya. Halo. Baik, Bapak Ibu dimati Allah. Nah, ini Brunei Darussalam. Pada tanggal 3 April 2019, Sultan Hasan al-Bolkiah mengumumkan bahwa negaranya resmi memberlakukan undang-undang baru untuk menghukum rajam pelaku seks bebas dan LGBT. Yeah. Beliau menegaskan bahwa upaya ini untuk memperkuat pengamalan ajaran Islam di negaranya. Subhanallah, Bapak Ibu. Ini keputusan yang membuat selamat negara tadi. Adapun jika satu negara membiarkan pelaku LGBT bebas, hati-hati Bapak Ibu, bencana bukan hanya menimpa mereka, azab bisa menimpa kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul khasah la yu'adzabul ammah bi amalil khasah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menghukum satu kaum, satu bangsa hanya dengan kemaksiatan segelintir orang saja. Jadi enggak mungkin satu kaum yang disiksa dengan azab, dengan bencana, kalau yang maksiat hanya segelintir orang saja. Hatta yarawul munkara bayna zuhranaihim, sampai kaum tadi menyaksikan, sampai mereka menyaksikan ada kemaksiatan di depan mereka, wahum qadiruna ayyunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi, mampu sebetulnya, fala yunkiru, tapi mereka diam saja, tidak mencegah kemungkaran itu, padahal mampu mencegahnya. Maka apa kata Rasulullah SAW, adzabahullahu lakhassata wal amma, maka Allah bukan hanya menyiksa kaum yang berbuat maksiat, tapi yang membiarkan kemaksiatan itu pun terjadi, itu pun akan di azab juga. Maka ini yang harus kita muhasabah sekali, Bapak Ibu sekalian.